Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa qala hadits hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum wa jami'an, kita melanjutkan membaca syarah Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan berkata al-alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal murad bi sunnah bi qawli sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan sunnah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan sunnah yang baik. Apa yang dimaksud sunnah di sini? Ibtada'a al-amal bi sunnah. Dia yang mulai mengamalkan sunnah. Jadi dia yang memberi contoh. Dia yang pertama kali mengamalkan sunnah. Walaysa man ahdatsa, bukanlah orang yang mengada-ada, membuat ajaran baru. Lianna man ahdatsa fil Islam malaysa minhu fawaraddun, karena orang yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama Islam, malaysa minhu, bukan perkara tersebut, bukan dari agama Islam. Yang diadakan buat acara ini, acara itu, sampai mendatangkan grup musik, ini bukanlah dari Islam. Fawaraddun, ini tertolak, bahkan pelakunya mendapat dosa. Walaysa bihasan, hal ini tidaklah baik. Lakin al-murad biman sannaha ay sara awal man amila biha. Akan tapi yang dimaksud dengan orang yang memberi contoh sunnah, yaitu dia menjadi orang yang pertama kali mengamalkan sunnah. Kahadar rajul, seperti laki-laki ini, alladzi ja'a bis-shadaqah, orang laki-laki ini, dia membawa shadaqah, yaitu seorang sahabat membawa shadaqah, kemudian sahabat yang lain ikut-ikutan. Sahabat yang pertama kali mengeluarkan shadaqah, dia mendapatkan pahala, dia ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Fadalah ada ala anal insan ida wufika lasanna sunnatan hasanah fil Islam. Ini menunjukkan bahasanya apabila seseorang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, lasanna sunnah hasanah fil Islam, pasti sungguh dia akan memberi contoh dengan contoh yang baik, memberi contoh sunnah yang baik dalam Islam ini. Sawa'un badirun badirun ilaiha au ahya'a ba'da an umitat, sama saja dia orang yang pertama kali yang bersegera menjalankan sunnah, menjalankan ajaran Islam, au ahya'a, atau dia yang menghidupkannya setelah sunnah tersebut mati. Setelah sunnah tersebut tidak ada yang melaksanakan, dia yang pertama kali menghidupkan. Ini di sini beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan idza wufika, jika seseorang diberi taufik, sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala agar kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang pertama kali menjalankan sunnah, atau termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah, yang dimana sunnah-sunnah telah mati, sunnah-sunnah telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. sehingga kita banyak-banyak meminta taufik hidayah dari Allah Ta'ala agar kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bisa mengamalkan sunnah. Betapa banyak orang di luar sana, mereka tidak mendapatkan taufik. Mereka lebih asik dengan kegiatannya, masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Waktunya adzan, sebagian masih nongkrong di warung, masih nongkrong di jalan, masih gitaran, masih ada yang itu dan ini. Masing-masing sibuk sendiri-sendiri karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Kalau dia mendapatkan taufik, pasti dia di saat mendengar adzan, dia segera mengambil air wudhu, kemudian menuju ke masjid. Wadhalika li'anna sunnah fil Islam salah satu aksan. Demikian ini karena sunnah di dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama sunnah sayyi'ah. Jadi di sini pembagian di dalam Islam apa? Yang dibagi sunnah ya. Sunnah dibagi-bagi. Ada sunnah sayyi'ah sama sunnah hasanah. Jadi bukanlah bid'ah. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bukan. Namanya bid'ah pasti jelek. Bid'ah hanya satu, bid'ah dolalah. Bid'ah itu sesat, tidak ada yang hasanah. Sedangkan sunnah, sunnah ini dibagi ada yang sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Sunnah sayyi'ah wa ya al bid'ah. Sunnah sayyi'ah ini adalah bid'ah-bid'ah, perkara baru dalam agama. Faya sayyi'ah, namanya bid'ah itu jelek, tidak ada yang baik. Walaupun dihias-hiasi, walaupun di situ dibacakan Al-Quran, dikir-dikir, solawat, tapi kenyataannya hakikatnya adalah sayyi'ah, jelek. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inistahsanaha man sannaha. Walaupun orang yang pertama kali melakukannya, orang yang pertama kali mencontohkannya, ini menganggapnya baik. Oh, ini loh baik, bagus. Di mana-mana belum ada ini solawat ini. Ini solawatnya bagus. Belum ada yang mencontohkan. Nah ini solawat yang dibuat-buat, solawat yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ini solawat yang tertolak. Walaupun pelakunya menganggap baik. Liqauli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Wa sunnah hasanah. Kemudian kita membahas sunnah hasanah. Kalau tadi sunnah sayyi'ah, satu yaitu bid'ah. Sedangkan sekarang ini sunnah hasanah. Wa ya'ala nau'ain. Sunnah hasanah di sini terbagi menjadi 2. An-naw' al-awwal, macam yang pertama, antakuna as-sunnah masyru'ah. Masyru'atan thumma yutraku al-amalu biha. Bahwasanya sunnah tersebut sebenarnya sudah disyariatkan, sudah ada. Thumma yutraku al-amal biha, agar tapi kemudian mengamalkan sunnah tersebut ditinggalkan. Thumma yujaddidha man yujaddidha, kemudian ada orang yang memperbarui, yaitu orang yang memunculkan yang sunnah yang ditinggal tersebut. seperti apa? Mislu qiyami Ramadan di imami, seperti salat Ramadan dengan satu imam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi fi awal amri as-salat fi imami fi qiyami Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk umatnya di awal kali, di awal pertama kali sholat Ramadan, yaitu sholat tarawih di imami dengan satu imam di qiyami Ramadan, dalam sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ini dilakukan dengan satu imam. Summa takhallafa khasyatan an tufrada 'alal ummah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan khasyatan dalam rangka apa? Karena khawatir an tufrada 'alal ummah. Salat tarawih diwajibkan pada umat ini. Jadi Rasulullah awalnya salat tarawih dan mengimami sebagian para sahabat. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga tambah banyak makmumnya, banyak sahabat yang ikut. Akhirnya setelah itu Rasulullah pun tidak menjadi imam di masjid, meninggalkan khawatir kalau jadi wajib. Semata rokal amr di akhir hayat Nabi SAW. Kemudian beliau Rasulullah SAW meninggalkan perkara tersebut, yaitu meninggalkan sebagai imam sholat tarawih di akhir hayat Nabi SAW. Atau tumaturika al-amru. Perkara tersebut, yaitu sholat tarawih dengan satu imam ini ditinggalkan di akhir kehidupan Nabi SAW. Wafi'ati Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan pada masa Abu Bakar juga tidak dilakukan sholat tarawih dengan satu imam. Wafi awal khilafati Umar, begitu pula di awal kepemimpinan Umar ibn Khattab, ini juga tidak dilaksanakan sholat tarawih dengan satu imam. Cuma Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar ibn Khattab memandang, berpendapat an yajma'an nas ala imamin wahidin, untuk mengumpulkan manusia untuk salat tarawih ala imamin wahid, dengan satu imam. Fafa'ala, kemudian dia pun melakukannya. Ini menunjukkan Umar ini tidak membuat bid'ah, akan tetapi mencontoh Rasulullah sebelumnya. Dulu Rasulullah pernah mengimami salat tarawih, kemudian di masa Umar, Umar pun menghidupkan kembali. Umar menghidupkan sholat tarawih yang dulu ditinggalkan. Bahwa radhiyallahu anhu qad sanna fil Islam sunnah hasanah li'anna ahya sunnah kana qad turikat. Beliau radhiyallahu anhu, yaitu Umar ibn Khattab, memberi contoh dalam Islam dengan sunnah yang hasanah, sunnah yang baik. Kenapa? Li'anna ahya sunnah, karena beliau menghidupkan sunnah Nabi SAW yang dahulu sudah mati, sudah ditinggalkan, kemudian dihidupkan lagi. Karena faturkat, yang dulu sudah ditinggalkan. Ini jadi beliau Umar ibn Khattab tidak melakukan bid'ah. Kalau bid'ah itu belum ada contohnya dari Nabi, kemudian diadakan. Kalau ini sudah ada contohnya dari Nabi, Umar pun mencontoh saja. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil bahasanya Umar melakukan bid'ah, sehingga kemudian orang-orang belakangan, oh ini loh Umar aja melakukan bid'ah, masa yang lain-lain tidak boleh melakukan bid'ah. Umar tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan perkara baru. Tetapi Umar ibn Khattab mencontoh Nabi SAW, karena Nabi pernah mengimami sholat tarawih, maka Umar pun menghidupkan kembali. Wanakani, kemudian macam yang kedua, sunnah hasanah yang kedua, yaitu minas sunan al hasanah, diantara sunnah yang baik, an yakunal insanu awwala man yubadir ilaiha, bahwasanya ada seseorang yang menjadi yang pertama kali dia bersegera melakukan sunnah. Jadi misalkan diantara antum apa pas lagi futurnya, mungkin setelah liburan panjang masuk ke pondok alas-alasan malas megang Al-Quran, malas merusak, malas lah. Di antara antum yang pertama kali megang Al-Quran kemudian merusak, yang lain ikut-ikutan, ini berarti yang pertama kali inilah dia yang memberi sunnah yang baik, memberi contoh yang baik. Mislu halir rajul alladhi badara bisadaqah hatta tataba annas, seperti keadaan orang ini, keadaan seorang sahabat, beliau bersegera mengeluarkan sedekah sehingga orang-orang pun mengikuti dia. Wa wafaquhu ala ma fa'ala, mereka pun sesuai, mereka pun melakukan seperti apa yang dia lakukan. Mereka mencocoki apa yang dia lakukan. Falhasil anna man sanna fil Islam sunnah hasanah, pada intinya bahasanya barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam ini dengan sunnah yang baik, wala sunnah hasanah illa ma ja'a bi syar', tidak ada sunnah yang baik melainkan apa yang dibawa oleh syariat. Jadi tidaklah disebut baik kecuali yang sesuai dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falau ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, maka dia akan mendapatkan pahala, pahala dia, dan dia mendapat pahala pula dari orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Waqad akhadha hadzal haditsa ulaikal qaum, dan sungguh ada suatu kaum yang mengambil hadis ini, alladzina yattabi'una fi dinillah, ada orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama Allah, ma laisa minhu, padahal perkara tersebut bukan termasuk dari agama Allah Ta'ala. Fa yattabi'una akaram, ada orang yang mengadakan dikir-dikir, dikir la ilaha illallah, di utak-atik la ilaha la ilaha, nanti mengatakan la ilaha ini 100 kali, baru illallah illallah 100 kali. Nah, ini siapa yang ngajari? Tidak ada yang mencontohkan. Ini perbuatan bid'ah, atau hanya dikir Allah Allah Allah Allah. Ini enggak ada yang mengajari seperti ini. Mereka membuat bid'ah-bid'ah dalam ajaran agama. Wa yaqtadiuna shalawat ma anzalallahu bi amin sultan. Mereka membuat bid'ah-bid'ah shalawat nabi yang Allah tidak pernah menurunkan ilmunya. Tidak pernah Allah menurunkan wahyu untuk bersolawat seperti itu, membuat solawat-solawat, dibuat nyanyian-nyanyian, ditambahin musik-musik. Nah, dibilang mendahli. Semayakulun hadi sunnah hasanah, kemudian mereka mengatakan ini sunnah yang baik. Nakul, kita katakan lah, kullu bid'ah dolar, kita katakan seluruh bid'ah itu sesat, bukan baik. Selama hal tersebut bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka itu bid'ah dan kesesatan. Wa kulluha sayyi'ah, seluruhnya jelek. Wa laisa fil bid'ai min hasan, tidaklah ada dalam bid'ah tersebut perbaikan sedikit pun. Lakin al-murad hadis man sabaqa ilayya wa asra. Akadlaki yang dimaksud dalam hadis ini, orang yang memberi contoh yang baik adalah orang yang pertama kali dan orang yang tersegera melakukan sunnah, melakukan syariat Islam. Kama huwa dawirul sabab fil hadis. Bagaimana ini yang nampak sebab di dalam hadis tersebut. Sebab munculnya hadis karena ada orang yang pertama kali memberi contoh yang baik, sehingga Rasulullah pun bersabda, "An sunna fil Islam sunnatan hasan." Aw man ahya ba'da an umita fa hadza lahu ajru wa ajru man amila biha. Atau orang yang mengikutkan sunnah setelah sunnah tersebut mati, ini dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang mengikutinya. Wafiha dan hadis, dalam hadis ini pula apa at-targhib, anjuran fi fi'li sunani, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati umitat, yang telah mati, yang telah ditinggalkan, waktu rikat wa hujirat, ditinggalkan dan tidak dilaksanakan. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang di masyarakat tidak dilakukan, maka kita amalkan. Dikir, dikir ini di masyarakat jarang sekali. Dikir untuk mau pakaian, mau memakai baju, melepas baju, dikir mau masuk kamar mandi, keluar mandi, ini masyarakat tidak mengamalkannya. Sehingga kalau kita mau mengamalkan, kita memberi contoh yang baik, kemudian ada orang yang mengikuti kita, kita masya Allah dapat pahala yang luar biasa. Fa'inau yuktabu liman ahya ajruha wa ajru man amila fiha. Sesungguhnya akan dicatat bagi orang yang menghidupkan sunnah ajruha, pahala untuknya, wa ajru man amila fiha, dan pahala bagi orang-orang yang mengikutinya, bagi orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Ini yang pertama kali apa target, anjuran, hasungan, motivasi bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Wa fi at-tahdhir minas sunan as-sayyi'ah, di dalam hadis ini pula ada peringatan dari sunnah-sunnah yang jelek. Wa man sanna sunnah sayyi'ah fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Dan ini peringatan bagi apa? Orang yang memberi contoh yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itu bilang dan dosanya berlipat-lipat besar. Besar sekali, karena orang banyak yang mengikuti, semakin banyak dosanya. Hatta law kana fi awalil amr sahlan tsumma tawassa'at. Sampai pun misalkan yang dia contohkan ini, yang dia contohkan, yang dia lakukan pertama kali hanya ringan saja, perkaranya sepele. Perkaranya sepele, awalnya yang melakukan hanya satu orang, tsumma tawassa'at, kemudian meluas, tambah banyak orang yang melakukan. Fa inna alaihi wizru hadat tawassu, maka dia mendapatkan dosa karena telah menyebar seperti ini. Mislu, seperti law anna ahadan minan nas, seandainya ada seseorang di kalangan manusia, rakhasa li ahadin fi syai'in minal mubah, ada seseorang memberi keringanan bagi orang lain dalam suatu yang mubah. Alladhi yakunu dari ahwa dihahiral muharram wa qariban, sesuatu yang mubah, yang sesuatu yang mubah tersebut ternyata bisa mengantarkan kepada perkara yang haram atau mendekati perkara yang haram. Fa'innau idha tawassal amru bisababin ma'afta bin nas fa'inna alayhi wizru wa wizru man amilat yaila yaumil qiyamah. Apabila perkara tersebut sudah meluas karena sebab takwa dia kepada orang-orang, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kita contohkan mudah perkara mubah yang sebenarnya mungkin kita anggap sepele. Apa? Sebenarnya ada pada kita memotong rambut, bentuk rambut. Memotong rambut ini mubah-mubah saja. Tapi kalau potongan rambut kita ternyata mengikuti trennya orang kafir, atau potongan rambut kita menyelisih dari sunnah Rasulullah, maka kita akan mendapat dosa. Kita sudah memulai, kemudian orang-orang kita ikut-ikutan, kita dapat dosa banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang apa? Potongan rambut qaza. Apa? Potongan qaza. Sebagian dipotong, sebagian dibiarkan. Nah, ini terjadi di umat ini, ikut-ikutan orang kafir. Zaman dahulu mungkin sampai sekarang mungkin nggak tahu masih ada apa enggak. Dahulu ada potongan mandarin. Kalau orang nyebut itu potongan seperti selebar becak. Tahu selebar becak? Tahu ya? Ada roda becak, jadi ada tutupnya. Nah bentuknya kan kayak tutup, tutup roda. Itu orang nyebutnya oh potongan selebar becak. Nah ini na'udzubillah, masa kita mau seperti beca rambut kita? Malu. Atau potongan yang berikutnya, ngetren berikutnya, ada potongan seperti jenggar ayam dinaikkan sampai-sampai habis, tengah masih utuh dinaikkan lagi. Atau mirip apa landa. Berikutnya seperti landa. Apa? Potongan sasak. Ada panjang, pendek, panjang, pendek. Nah, ini kita sebagai umat Islam kok bingung. Kita yang ikuti mana orang kafir? Kita ikut-ikutan orang kafir. Kalau kita ikut-ikutan orang kafir, kita akan rendah, hina. Tidak ada wibawa. Bagaimana ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Azzaballah fil Islam." Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mau mencontoh Nabi, kita akan wibawa, mulia. Orang akan segan. Potongan kita rapi, tidak ikut-ikutan orang kafir. Baju kita juga muslim. Orang akan wibawa melihat kita, wibawa benar. Apa dipandang itu orang dari segan. Tapi kalau kita ikut-ikutan orang kafir, dari potongan rambut, dari penampilan, dari berbagai aktivitas naudzubillah, man arada al-izzah fi ghairihi adallanallah. Ini Umar bin Khattab berkata, barang siapa menginginkan kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan. Kalau kita semua ikut-ikutan orang kafir, dari potongan rambut sampai seluruhnya, maka kita pun Islam kelihatan rendah, hina. Ternyata Islam hanya ikut-ikutan. Nah, ini, maka ini sebagai perhatian bagi kita, jangan sampai kita hanya perkara sepele awalnya, ternyata jadi merata, ternyata malah jadi musibah bagi kita. Kita pada mendapatkan dosa karena kita sudah mencukur kozah yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian banyak orang yang ikut-ikutan. Nah, dibilang tidak. Nah, laukana syai' mubahan wala yukhsha minhu an yakuna dari anil haram fala ba'sa lil insan an yubayyina lin nas. Ya, seandainya sesuatu yang mubah tidak dikhawatirkan untuk mengantar kepada perkara yang haram, maka tidak mengapa seseorang menjelaskan kepada orang-orang lain. Kama laukana nas yadunnun anna hadha syai'a muharram wa laysa bi muharram. Karena seseorang, seandainya seseorang menyangka ada sesuatu yang haram, sebenarnya dia perkara tersebut tidak haram. Semai bayyina ulil nas min asri an yatabayyana al-haq. Kemudian dia menjelaskan kepada orang lain dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran. Walakin layak akibatu fahada latak sati. Akan tetapi jika ini tidak dikhawatirkan hasil akhirnya, maka ini tidak mengapa. Amma syaikh tuksa akibatu fa'innau yakunu alai wizru wa wizru man amilatihi. Adapun sesuatu yang dikhawatirkan hasil akhirnya dan dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau dikhawatirkan ternyata kita mendapat dosa dan dosa orang-orang lain, maka kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.